Yeah. sampai kuntilan sel terkecil, sampai makhluknya yang terkecil, dan bahkan semua dari doa-doa hewan-hewan kecil bagaikan semut pun doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha mengetahui gerak-gerik hambanya yang terlihat dan yang tidak terlihat, Maha mengatur kehidupan mereka dengan kepengaturan yang multi sempurna, dengan kepengaturan ilahiyah yang maha mulia dan maha sempurna mengatur kehidupan alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagi keturunan Adam kehidupan dunia bukanlah akhir dari kehidupan. Kehidupan dunia adalah pembuka menuju kehidupan setelah kehidupan. Kehidupan setelah kematian ini yang akan muncul sebagai kehidupan yang kekal. Kehidupan yang mau diawali dengan perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Maka ketahuilah setiap nafas kita adalah satu langkah menuju perjumpaan kepada Allah, menuju hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari di mana manusia harus berhadapan dengan Rabbul Alamin, dan saat itu semakin dekat dan tidak bisa diulur mundur, terkecuali semakin dekat. Ya ayyuhal insan, innaka kadhibun ila rabbika kadhaban laqid. Wahai manusia, kalian telah berusaha dengan susah payah kepada Tuhanmu dan kau akan berjumpa dengan Allah. Hadis ini adalah tahdhiran lil musyrikin wal zalimin wa tabsyiran lil mu'minin was salihin. Ayat ini adalah merupakan teguran dan peringatan bagi orang-orang yang zalim bahwa mereka yang mereka perbuat di muka bumi ini, apapun yang mereka perbuat, mereka akan sampai ke hadirat Allah yang Maha tidak bisa tersembunyi dari segala hal, yang semua perbuatan kita terlihat oleh Allah sampai setiap getaran jiwa dan perasaan. Hadirat yang dimuliakan Allah. Namun ayat ini juga membawa kegembiraan bagi para mukminin salihin yang rindu kepada Allah melewati hari-harinya dalam musibah atau dalam kenikmatan. Tujuan utama kehidupan telah mereka pahami bahwa tujuan utama seluruh kehidupan keturunan Adam ini adalah berujung pada perjumpaan dengan Pencipta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saksikan semua kejadian di muka bumi berupa musibah, kenikmatan, kesedihan, kegembiraan, siang, malam, besar, kecil, kaya, miskin, apapun itu semuanya akan sirna dan fana, tetap akhirnya adalah perjumpaan dengan Allah. Inilah yang pasti yang akan datang kepada kita dan tidak akan tidak terjadi dan pasti terjadi. Hadirin hadirat, beruntunglah mereka yang cita-citanya sampai kepada puncak cita-cita. Inilah puncak dari cita-cita dan inilah akhir dari semua kehidupan. Karena semua kehidupan apapun yang terjadi akhirnya berjumpa dengan Allah. Maka yang memahami kehidupan setelah kehidupan ini akan muncul padanya sebagaimana ia datang ke muka bumi sebelumnya. Dia tidak tahu sebelumnya ketika ia belum lahir, dia tidak ada perasaannya di muka bumi. Tiba-tiba ada di bumi, dari mana datangnya, dari kudusnya. Hadirin hadirat, kemudian dia ada dan aku dan kalian ada di muka bumi yang sebelumnya tidak pernah ada. Demikian pula kelak kita akan wafat dan berjumpa dengan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Allah sekarang Allah telah berfirman di dalam ayat kursi, man ahabba liqai ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Tuhanku, rindu berjumpa dengannya. Maka ketika seorang hamba melewati hari-harinya sudah rindukan Allah, maka Allah jadikan hari-harinya indah, diperindah oleh Allah dengan keridhaan dan kasih sayangnya. Dia melewati kehidupan di muka bumi dengan sedemikian banyak rahmat dan akan mendapatkan lagi rahmat yang demikian agung dan abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke dalam hadis mulia yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang melihat seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibundanya wafat. Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayha shaumu shahrin nafdhihi rafdhi'an. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku wafat, ia masih mempunyai hutang puasa satu bulan. Apakah aku membayarnya untuk ibuku? Maka Rasul berkata, "Na'am, walillah ahaqqu ayyullah." Betul kata Rasul, karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan daripada utang kepada makhluk. Nah, jadi pahamlah kita di sini bahwa semua yang tertinggal daripada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, hendaknya kita membayarnya. Mereka yang barangkali tahun-tahun yang lalu terlepas dari beberapa hari puasa Ramadan, inilah waktunya. Mumpung masih bulan Syaban, maka Allah, demikian pula yang meninggalkan salat sekian lama, maka itu menjadi hutang baginya. Jika ia mampu, maka jadikanlah pembayaran hutang-hutangnya kepada Allah. Ia pentingkan terlebih dahulu daripada hutang kepada makhluk. Hadirat yang dimuliakan Allah, muncul pertanyaan sering kepada saya, bagaimana dengan orang yang lama tidak melakukan salat, apakah ia wajib membayar ke semuanya? Tentunya itu hutang kepada Allah. Namun membayarnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah semulia-mulia dan sebaik-baik dari semua yang dihutangi. Semampu kita, kita penuhi. Jika kita tidak mampu, maka tentunya Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada orang yang mempunyai hutang, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan orang-orang yang dihutangi oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nadhiru ila maisara." Lihat sampai orangnya mempunyai kemampuan. Kalau orang yang mampu membayar, maka tentunya boleh ditagi. Kalau tidak mampu membayar, maka jangan ditagi. Mungkin hadirin hadirat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu sesama makhluk, lebih-lebih lagi Allah. Kalau Allah melihat hambanya tidak mampu membayar hutang-hutangnya, mustahil Allah akan mempermasalahkannya. Tapi jika Allah melihat hambanya sudah berusaha membayarnya, namun sampai ia wafat belum sempat terselesaikan hutang-hutangnya kepada Allah, niscaya Allah lah yang Maha memaafkan hutang lebih dari semua yang mempunyai hutang dan dihutangi. Ya Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu mereka yang mempunyai hutang puasa di tahun-tahun yang lalu masih ada kesempatan untuk mengkabarkannya. Mengenai sholat, kita mempunyai banyak misalnya hutang-hutang sholat yang lalu-lalu sekian banyak, bisa diperhitungkan kira-kira ya, kira-kiranya, lalu bisa dibantu dengan sholat sunnah supaya tidak menyulitkan oleh sendiri. Jadi kalau mau dibantu dengan sholat sunnah atau sholat-sholat yang terdahulu seperti yang ulama dalam kitab Syafi'i membolehkan. Biasanya kita sudah sholat apa? Sholat qabliyah, dhuhur, qabliyah, subuh, dua rakaat, bisa dibantu dengan qadha sholat subuh yang lalu-lalu. Dan sudah biasanya qabliyah, dhuhur, 4 rakaat, qabliyah, dhuhur, 4 rakaat misalnya, bisa dipakai dengan qadha dengan sholat dhuhur yang lalu-lalu, sholat qadha. Bisa karena jumlah rakaatnya sama. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi bisa mempermudah bagi kita syariat ini mudah, dan lebih mudah lagi semakin kita memahaminya, semakin kita mendalaminya semakin mudah, semakin kita tidak memahaminya semakin sulit. Hadirin hadirat, demikian sampai penyampaian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadainullah ahaqqu aydullah, bahwa utang kepada Allah itu lebih berhak ditunaikan daripada utang kepada makhluk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pula akan mempermasalahkan sisa-sisa utang hambanya selama hambanya tidak mampu bayar. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aula bil mu'minin min anfusihim, aku lebih layak didahulukan bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Maka barang siapa yang mempunyai harta waris jika ia wafat, ahli warasati, maka untuk ahli warisnya kata sang Nabi. Namun jika ia mempunyai hutang, balyatihi wa ana maulah. Kalau dia mempunyai hutang dan keluarganya tidak mampu membayarnya, datang kepada aku yang membayarnya. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap muslim, setiap mukmin, rasul lebih berhak dari diri mereka sendiri, berarti harta warisnya sebelum ke ahli warisnya mestinya ke Nabi dulu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau ada harta waris setelah ahli warisnya, kalau punya hutang tidak terbayar, datang pada aku yang membayarnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian indahnya sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari ala segalanya di dalam Fathul Bari insyaAllah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa kejadian ini adalah setelah Fatah Makkah. Sebelum Fatah Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan ini, dan beliau berusaha agar para sahabat tidak membiarkan jenazah dikubur sebelum hutangnya dibayarkan. Dengan cara Rasul tidak mau menyalahkannya. Rasul tidak mau menyalahkan orang yang masih mempunyai hutang, bukan karena dosanya, tapi agar orang-orang di sekitarnya sadar dan membayar hutangnya, baru Rasul mau menyalahkannya. Demikian yang dimaksud. Imam Al-Hajar menjelaskan bahwa fatrah setelah tidak adanya harta ghanimah untuk muslimin, kalau muslimin sudah tidak punya lagi kas harta untuk muslimin yang bisa dipakai untuk orang yang meninggal tidak punya uang untuk membayar hutangnya, tidak ada lagi kas muslimin. Misalnya di masa sekarang tidak ada lagi yang namanya Baitul Mal, harta khusus untuk muslimin. Oleh muslim yang tidak mampu, punya hutang, wafat, tidak terbayar hutangnya, maka ini diimpit bumi. Imam Ibn Hajar mengatakan tidak, karena dosa itu adalah bagi orang yang mampu membayar hutangnya tapi tidak membayar hutangnya, maka ini diimpit di bumi. Kalau yang tidak mampu, tidak ada siksaan bagi mereka yang tidak mampu. Itu adalah muncul di masa Baitul Mal. Saat Baitul Mal masih ada, orang susah, yang satu ini Baitul Mal. Wafat tidak bisa membayar hutangnya, Baitul Mal yang membayar hutangnya. Kalau tidak ada Baitul Mal, tentunya mustahil Allah akan memaksakan kepada hamba-Nya lebih dari yang dia mampu. Demikian hadirin hadirat, indahnya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Dan sebab itu waktu-waktu sekarang ini kita juga merenungkan betapa banyaknya utang-utang kita kepada Allah berupa dosa, berupa kenikmatan, berupa kemuliaan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jika Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagaimana cara syukur kepada-Mu? Setiap kali aku bersyukur kepada-Mu atas kenikmatan ini, aku teringat lagi bahwa perbuatan syukurku itu harus disyukuri juga, karena perbuatan syukurku itu adalah hidayah juga dari-Mu. Maka bagaimana cara hamba-Mu bersyukur? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Allah Yusuf bahwa perbuatan syukur kemudian merasa masih tidak mampu bersyukur, itu adalah hakikat syukur. Hakikat syukur adalah sudah berusaha bersyukur lalu merasa tidak mampu. Yusuf alaihissalatu wassalam subhanahu man ya'ala rajzi an syukri syukra. Maha suci Allah yang telah menjadikan merasa lemah di dalam bersyukur ya'ala rajza an syukri syukra. Maha suci Allah yang telah menjadikan lemahnya seorang hamba dalam bersyukur adalah hakikat syukur. Hadirin hadirat tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan hadirat di majlis ini, dan kita meminta kepada Allah dan diberi petunjuk selalu berbuat syukur kepada segala kenikmatan yang pernah itu Allah menjadikan pelampauan kenikmatan yang lebih besar. Dan insya Allah terima kasih kepada Allah yang menghawal diri sendiri. Kita lihat bagaimana indahnya Rabbul Alamin yang mendorong kita untuk selalu dekat kepada-Nya. Kalian lihat kenikmatan yang ada pada kalian, wahai umatku. Aku lihat, wahai Allah, betapa indahnya kenikmatan ini. Berterima kasih kepada-Ku, akan kutambahkan. Bukan dipermasalahkan, bukan dipertanggungjawabkan, bukan dipersulit, ditambah lagi. Kalau bersyukur, permasalahkan juga tidak bersyukur. Kalau bersyukur, lazim dan tambah lagi kenikmatannya. Supaya apa? Supaya bersyukur lagi. Karena Allah senang hambanya mendekat padanya. Semakin hambanya bersyukur mendekat padanya, dengan itu tentunya dia akan semakin jauh daripada kemudahan Allah, dan semakin jauh daripada hal-hal yang hina. Itulah yang dikehendaki Rabbul Alamin. Ini kenikmatan. Bersyukur tambah lagi. Bersyukur tambah lagi. Terus diberi kenikmatan oleh Allah. Sampai yang tidak mampu lagi bersyukur, Allah akan tarik kenikmatannya sedikit demi sedikit. Hambaku sekarang sudah bukan waktunya bersyukur, tapi bersabar. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengikuti tangga-tangga kenikmatan untuk menempuh terus tangga-tangga syukur. Dia tidak mampu mencapai ini, maka baginya sekarang tangga-tangga kesabaran datang musibah. Waktunya bersabar sekarang. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengikuti tangga-tangga syukur atas kenikmatan yang datang kepada kita. Saya bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna an-nas ma bin nida'i was-saffil awwal wa la yajidu illa an yastahimu fa sawfa yastahimu 'alayhi." Atau kama qala, "Wa la ya'lamuna an-nas ma bin nida'i was-saffil awwal wa la yajidu illa as-sahimu 'alayhi illa as-sahimu 'alayhi." Walau ya'lamun an-nas walau ya'lamuna bit-tahjir la sabaqu 'alayh walau ya'lamuna bil-'azmati was-sukhi la atawhuma walau rabba. Demikian riwayat sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau manusia itu tahu betapa banyak anugerah dahsyat agung besar mulia yang ada pada orang-orang yang melakukan adzan, melakukan jamaah dan berada di shofful awal. Bin nida'i wa shofful awal. Dan mereka itu kalau seandainya mendapatkan duduk di shof pertama di dalam salat, mencapai shof pertama atau melakukan adzan itu harus dengan berundi, dengan mengundinya, maka mereka akan mengundinya demi mendapatkan shofful awal. Lestahamu alaih, mereka akan melakukan perundian supaya mendapatkan suatu awal. Kalau mereka tahu betapa mulianya kemuliaan yang Allah berikan pada orang yang sholat di sholat pertama dan orang yang melakukan adzan. Walau ya'lamuna ma bit tahjir lestabaqu alaih. Kalau seandainya manusia itu tahu, umat itu tahu betapa besarnya, agungnya, dahsyatnya pahala orang-orang yang keluar di waktu zuhur untuk mencapai salat berjamaah, mereka akan berlomba-lomba untuk mencapainya. Siang waktu zuhur di Madinatul Munawwarah seperti apa panasnya? Paginya di sana telah terik panasnya kita. Yang siang, 12 siang di sini zuhur sepanas-panasnya. Baru jam 9 pagi di sana panasnya. Bagaimana kalau zuhur di sana? Rasul berkata, "Law ya'lamuna bit-tahjir lastabaqu 'alayh." Kalau seandainya mereka tahu betapa agungnya anugerah Allah berikan pada keringat-keringat yang menetes saat menuju kepada salat berjamaah di waktu zuhur dalam panasnya matahari, mereka akan berlomba-lomba untuk mencapainya. Walau ya'lamuna imam salat berjamaah walaupun dengan merangkak, kalau mereka tahu kemuliaan yang tersimpan oleh Allah, keberkahan rezeki duniawi atau ukhrawi yang ada di waktu isya dan waktu subuh, mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Kenapa? Karena mendapatkan hal yang sangat besar. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita sedemikian banyak hal-hal yang menguntungkan kita dalam keberuntungan dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Seraya bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar ma'ana Allah anhu. Orang Muslim yang baik adalah orang Muslim yang selamat Muslim lainnya dari lidahnya dan dari tangan, dari tangannya dan gangguan ucapannya dan gangguan tangannya. Kalau orang Muslim lain tidak terganggu olehnya, maka itu Muslim yang baik. Ucapan seperti riba, cacir, fitnah, atau tangan. Tangan ini bisa mukul, bisa buang senjata, bisa membayar orang untuk menyusahkan orang lain, bisa dengan hartanya, bisa dengan SMS. Kemudian ditunjuk saja yang bergerak, tapi menyusahkan orang lain, buat sedih orang lain. Akhirnya hal seperti ini, Allah pernah disampaikan oleh sahabat Muslim, manusia dimana Muslimun menyisani politik Muslim yang sempurna itu adalah Muslim yang Muslim lainnya tidak terganggu dengan lidahnya dan tangannya. Wal-muhajir man hajar mana Allah ramah, dan orang-orang yang berhijrah itu ini yang sudah memberikan pintu aku bagi kita. Kita tahu muhajirin itu orang yang sangat mulia, kumpulan yang paling mulia dari para sahabat Rasul radhiyallahu anhu dalam muhajirin wal ansar. Bagaimana caranya mencapai sebagaimana kita dikelompokkan bersama mereka di hari kiamat? Rasul membukakan pintu yang bagi kita untuk bisa bersama mereka. Apa? Al-muhajir man hajar mana Allah ta'ala. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah darinya. Setiap kali kau mempunyai sesuatu yang kau lakukan dari hal yang dilarang Allah lalu kau tinggalkan, saat itu kau sudah berhijrah kepada Allah. Hijrah bersama muhajiri pada masa orang yang selalu berjuang di masa hidupnya semampunya dan dipaksakan lebih dari kemampuan, semampunya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ia insya Allah dikumpulkan bersama muhajirin dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasul merangkai semua perbuatan baik ke dalam kemuliaan. Saya bersabda kullu ma'rufin sadaqah, demikian riwayat Sahih Bukhari. Semua perbuatan baik itu mendapatkan pahala sedekah. Apa saja perbuatan baik kepada kerabat dapat pahala sedekah. Ucapan baik sedekah. Mendoakan orang lain dapat pahala sedekah. Maka Rasul menggabung semuanya dengan ucapan yang mulia kullu ma'rufin sadaqah. Semua perbuatan baik itu adalah mendapatkan pahala sedekah. Demikian indahnya hadirin hadirat, setiap perbuatan baik itu mendapatkan pahala. Jadi wajibkan dalam Sahih Bukhari tentang kejujuran dua orang mukmin. Satu orang membeli tanah. Setelah dibeli, ketemu di tanahnya itu ternyata terdapat pendaman emas. Datang kepada orang yang punya sebelum dia beli. Ini emas aku temukan di tanahmu, sekarang sudah beli. Ya sudah milikmu. Kita yang punya tanah itu lama, kalau zaman sekarang kan tidak begitu. Oh iya, punya aku itu ketinggalan, kan begitu. Di zaman itu, orang ini diceritakan oleh sang Nabi, oh itu milikmu, karena kau tanah sudah membelinya. Maka orang yang pembeli jujur juga, saya berkata, aku membeli tanahnya, tidak beli emas. Ini emas milikmu. Maka yang punya tanah pertama berkata, aku juga menjual tanahku, tidak menjual emasku. Silakan saja, itu bukan milikku. Yang memiliki tanahnya. Maka kami yang datang untuk hadir zaman sekarang, adakah kira-kira yang mengajukan masalah seperti ini, ribut menolak emas di tanah yang diperjualbelikan? Zaman sekarang tidak ada, tapi insya Allah muncul kembali generasi-generasi yang berbeda. Sampai ke hakim, hakim sendiri bertanya, ya kalau begitu ini milikmu, karena kau kan sudah beli tanah, mereka aku membeli tanah tidak memberi mas, mas bukan milik. Maka pemilik pertama berkata, aku memiliki tanahnya, itu mas bukan milikku juga. Kalau kau berkata bukan milikku, itu bukan milikku juga. Maka akhirnya kau di ini bertanya, sudah kalau begitu kau punya anak laki, ada kau punya anak perempuan, nikahkan, sedekahkan emas ini untuk anak kalian. Selesai masalahnya. Demikian riwayat sahih dulu kali. Hadirin hadirat, nikah yang seperti ini nampaknya dalam cerita yang lucu. Tapi sebenarnya hal seperti ini membawa air mata bagi kita, bahwa sang Nabi menceritakan dengan tujuan dan harapan apa? Dengan harapan muncul jiwa-jiwa seperti ini pada umatnya, dan harapan itu ada pada diriku dan diri kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membawa dalam generasi baru yang baik bagi permukaan bumi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mensukseskan daripada semua yang memperjuangkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada guru kita yang kita muliakan, Nabi Muhammad bin Muhammad bin Abbas alaihi Allah bi sallallahu panjangkan usia beliau, berkah rahmat dan keberkahan bagi beliau dan semua mereka-mereka yang memperjuangkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahi pertolongan oleh Allah, dan semua niat-niat kita di dalam menjalankan dakwah ini semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, singkirkan dari segala halangan dan rintangan, dipermudah dari segala kesulitan. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali inilah kami yang bermunajat kehadiranmu penuh dengan hutang dosa dan hutang kenikmatan kepadamu. Namun apa yang kami perbuat, munculkanlah keinginan di dalam jiwa kami untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu membayar dosa-dosa kami dengan istighfar. Walaupun istighfar kami tidak bisa membayar dosa, namun paling tidak munculkan keinginan pada jiwa kami untuk beristighfar, untuk menyesali dosa-dosa kami. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am. Lihatlah keadaan kami masing-masing pribadi dan milik hadirat yang hadir. Pandanglah keadaan jiwa kami, dan segala apa yang hina dari kami perbaikilah menjadi baik, dan segala yang baik tambahlah kebaikannya. Pandanglah setiap kehidupan kami yang dalam kesusahan di antara hadirin hadirat ini, Rabbi, perbaikilah keadaannya agar menjadi muai kemudahan, yang dalam kemudahan tambahkan kemudahannya. Ya Rahman ya Rahim, pandanglah setiap sanubari hadirin hadirat yang dalam kesedihan, berilah ketenangan, berilah kedamaian, berilah kegembiraan. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, keadaan kami yang masih kurang perbaikilah, keadaan kami yang telah baik tambahlah kebaikannya. Jadikan malam ini malam rahmah, jadikan malam ini malam hidayah, jadikan malam ini malam pengampunan, jadikan malam ini malam hijrah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membuat kami mendapatkan rahmatmu yang tidak terhenti hingga kami menghadapmu di yaumul qiyamah. Ya Rahman ya Rahim, inilah doa dan munajat, inilah harapan dan inilah maksud kami dalam mengangkat kedua tangan gunung besar ke hadiratmu. Namun kami yakin jika tangan ini turun dari munajat, tidak akan kau kecewakan kecuali dengan pengampunan dan ijabah atas doa-doa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah. hadapan kita gerbang Ramadan yang makbul. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi keberkahan kepada kita di bulan Syawal dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan bukan hanya sampai pada Ramadan, tapi sampai pada kesempurnaan Ramadan, sampai pada cahaya kemuliaan Ramadan. Ya Rahman Ya Rahim, kita sama-sama merenung dan membaca bagaimana indahnya Ramadan dan mukarramah kota Mesir. Ma'a saja kalau mau melibatkan diri, tapi kalau yang memiliki waktu majlis ini tetap berlanjut, cuma barangkali nanti waktunya disesuaikan. Kalau berkaitan dengan tarawih belum selesai di sini, barangkali mundur 15 menit jadi sekitar 15 baru mulai. Itu kalau kebetulan yang nanti tidak ada dibicarakan dengan Dewan Pengurus Masjid Jalan Raya Al-Anwar, kalau selesai akan datang diumumkan. Dan juga ada yang kebetulan perlu saya umumkan kalau majelis tersebut memproduksi helm baru. Bukan maksud saya apa-apa, tapi memberikan pesan dari Kapolda Metro Jaya yang sempat mengundang saya ke Polda untuk menurunkan jamaah yang sering tidak memakai helm. Dan beliau sendiri tidak lain terkecuali dengan baik dan dengan lembutnya untuk menggunakan pembenahan mental dan seperti majlis Rasulullah SAW. Namun beliau mengimbau saja dan mengimbau dan beliau memberikan hadiah kepada majlis Rasulullah berupa 50 helm. Jadi kita mengatakan kita akan produksi sendiri helm majlis Rasulullah sebagaimana dikaitkan majlis Rasulullah helm majlis Rasulullah. Ini menjalankan imbauan dari ayahanda kita Bapak Wahyono, Bapak Kapolda Metro Jaya yang terus menaungi dan membantu setiap acara-acara hebat dan besar kita. Jika setiap malam minggu dia mengarahkan personil dari Polda Metro Jaya dan Polres wilayah setempat untuk terus mendukung acara-acara majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berterima kasih kepada Bapak Kapolda. Semoga lebih baik keberadaan dan lebih baik. Beliau tidak sempat hadir karena kesibukannya menyampaikan salam kepada jemaah. Demikian hadirin dan perjelasan selanjutnya akan diteruskan di Ustaz Syukran. Setelah acara ini selesai, kita mengangkat jaminan interupsi dari guru kita Al-Hadir Kul dari Muhammad Al-Hadir Al-Qas di Tepat Pemusyukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.